السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, عن جابر بن عتيق رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غضب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غضبنا عليك أبا الربيع فصحنا النساء وبكينا فجعل ابن عتيق يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت. قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمغفول شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الحدب شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام النسائي. لقد جابر بن عتيق رضي الله عنه، kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di ziarah satu sahabat yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sahabat itu nama dia Abdullah bin Thabit. Bila Nabi sampai di rumah dia, fawajadahu alaihi. Bila Nabi sampai, keadaan Abdullah bin Thabit ini sangat senang. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، maka Nabi صلى الله عليه وسلم ajak dia untuk istirja. Nabi صلى الله عليه وسلم bila tengok keadaan dia macam tu, Nabi صلى الله عليه وسلم istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tu dia panggil istirja. Nabi B, Nabi tengok keadaan dia, keadaan dia sangat tenang. Nabi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala, dan Nabi kata, qad ghulibna 'alaika Aba Rabi'. Ini balik kepada orang yang ada di rumah Abdullah bin Sabit, ataupun dipanggil gelaran dia Abu Ar-Rabi'. Ini balik kepada orang yang ada ni, Nabi kata dia sangat tenang. Nabi kata, maksudnya dia ni dah hujung umur. Maksudnya dia ni dah dekat nak mati. Fasihna nisa wa bakaina. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, menangis perempuan ni. Orang perempuan yang ada dalam rumah tu, bini dia, anak-anak perempuan dia, beradik perempuan dia, bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lepas tu Nabi kata pula qad ghulibna. Nabi kata dia ni nampak tak ada harapan. Bila Nabi kata lagu tu, fasihna nisa wa bakaina, pakat teriak perempuan ni. Faja'ala bin Atik yusakkituhunna. Rawi hadis ini yang bernama Jabir bin Atik, bila dia tengok keadaan macam tu, dia cuba untuk tenangkan perempuan-perempuan yang duduk teriak. Dia cuba nak tenangkan mereka, dia cuba nak suruh mereka ni supaya banyak bersabar dalam menghadapi saat-saat akhir suami ataupun bapa mereka ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'kunna. Nabi kata dekat Jabir yang cuba nak tenangkan perempuan-perempuan ni, Nabi kata dekat dia da'kunna. Terus biar ni kat mereka. Dah maksudnya tinggal. Dah guna maksudnya biar tidak lepas. Biar dia nak teriak, biar tidak lepas. Jangan duduk di rumah apa-apa lepas, biar tidak lepas. Nabi kata, fa'idha wajaba falata bekiyanna bahiyah. Nabi kata, tapi tak lagi, kalau mati betul tak lagi ini, masa tu jangan teriak. Nak menangis, nak teriak ni, lah tak apa lagi. Tapi lepas mati, tak mahu lah. Nabi kata, buat ni mati dia buat lagi lah. Kan? Darah tak mati pun nama nak terlupuk lah. Mati tak lagi. Nabi SAW, apabila Jabir bin Atik nak tenangkan mereka yang teriak ni, Nabi kata, dia ni tak mati lagi. Sementara dia ni tak mati, dia nak teriak biar pergi. Tapi tak lagi, bila dia ni mati betul tak lagi, Nabi kata, fala tabkiyanna bakiyah. Tak mahu ada seorang pun teriak. Nabi kata, qalu, bila Nabi kata, fa'idha wajaba fala tabkiyanna bakiyah. Apabila wajib tak lagi, maka jangan ada siapa teriak. Nabi kata, apabila wajib. Qalu, hadu dengar ni kata dekat Nabi, wa man wujub ya Rasulullah, yang kata wajib tu apa? La, tak apa. Tak lagi, bila dah wajib, tak lagi, jangan duduk teriak dah. Sahabat tu dengar, dia tak faham tu perkataan wajib tu. Maka dia tanya, dia kata, wa man wujub ya Rasulullah, yang kata wajib tu apa benda ya Rasulullah? Qala al-maut. Nabi kata, yang kata wajib tu ialah mati. Maksudnya apa dia? Maksudnya mati itu sesuatu yang wajib kena kepada semua. Nabi tidak guna perkataan mati. Nabi kata, nak teriaklah tak apa. Tapi sekali bila dah mati, tak mau teriak. Nabi tak guna perkataan mati. Tapi Nabi kata, nak teriaklah tak apa. Tapi tak lagi bila wajib tak lagi, jangan duduk teriak dah. Sahabat kata, wajib itu apa ya Rasulullah? Nabi kata, al-wujub, yang kata wajib itu al-maut, mati. Tak lagi bila dah mati, kamu nak dengar orang teriak. Dan masyarakat kita ni jahil, tambah-tambah ni cukup banyak. Sehari ni kita boleh tengok lah bila ada kematian ni, beliau dekat-dekat menangis, teriak. Nabi pun menangis apabila anak dia mati. Nabi menangis. Bila Nabi menangis, sahabat duduk tengok Nabi menangis. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa ni? Ad-dam'u. Harap panggil di ayat masalah ni. Ad-dam'u. Dumuh. Ni apa? Nabi kata, ini adalah rahmat daripada Allah. Bila berlaku kematian, sedih. Sedih menyebabkan ayat mata keluar, itu rahmat. Nabi kata, jangan yang ni. Nabi tunjuk lidah dia. Jangan yang ni. Riau, meratui, sebut macam-macam, habislah kita ni, ayah tak ada dah, macam mana kita lep. Jangan yang ni, Nabi kata. Jadi menangis itu diizinkan. Riau, menjerit, teriak itu yang dilarang. Dalam masyarakat kita hari ini, bila jadi menjadi kadang-kadang dia marau dalam rumah ni. Kadang-kadang orang masjid bila pergi di rumah kematian ni, kadang-kadang dia jaga ni. Segala bini, anak-anak, adik-beradik ada riau menjerit ni. Orang masjid yang pergi jaga. Dia kata, hampa kesian dah dekat orang mati ni. Kalau hampa kesian, patian. Jerukah ataupun marah orang masjid ni bukan saja-saja. Tapi itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia ramai satu hadis yang kata mayat diazab kerana teriak ahli keluarga yang hidup. Walaupun hadis tu dibahaskan panjang lebar. Aisyah dengan pahaman dia, Umar Al-Khattab dengan pahaman dia. Tapi pokok pangkalnya ialah apa dia? Teriak meratu itu tak mampu. Soal teriak anak dan isteri yang ditinggalkan ni, adakah betul-betul menyebabkan si mati diazab ataupun tak? Itu second story. Pokok pangkalnya teriak meratu itu dilarang. Atur dulu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Nabi pesan kepada keluarga Abdullah bin Sabit. Nabi kata kau nak teriak lah. Tapi saat lagi bila dah wajib, jangan sampai teriak lah. Sahabat kata, wajib tu apa ya Rasulullah? Nabi kata, al-maut. Bila mati tak lagi, aku tak mau dengar dah. Fala sabkiyanna bakiyah. Jangan ada seorang duduk teriak lah. Qalat ibnatuhu. Anak perempuan kepada Abdullah bin Sabit yang nak mati ni, anak perempuan dia kata, in kuntu la arju an takuna syahidan. Dia kata, kami betul-betul mengharapkan engkau, wahai ayah, dapat mati syahid. Seayah dia ni, yang kata Abdullah bin Sabit ni, berapa banyak perang dia ikut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan dia berkata, pasal dia nak cari syahid. Tapi dia tidak ditakdirkan mati syahid. Bila dia nak mati dalam keadaan biasa ni, anak perempuan dia kata, dia kata, in kuntu la arju an takuna syahidan. Dia kata, aku sebagai anak, aku mengharapkan ayah, dia kata, dapat syahid. Tapi malangnya, ayah nak mati dalam keadaan macam ni, mati atas kaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. Nabi kata, Zah. Allah subhanahu wa ta'ala, dia bagi pahala kepada orang-orang ini berdasarkan kepada niatnya. Bukan berdasar kepada ending dia syahid ataupun tak syahid, no. Berdasarkan niat dia. Kalau dia niat semasa hidup dia, dia nak menegakkan agama Allah, dia nak berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia nak syahid, walaupun dia tidak ditakdirkan syahid dalam perang, niat dia Allah nilai. Nabi beritahu begitu. Wa ma ta'uduna syahadah. Ni, Nabi kata, aku nak tanya apa ni dalam majlis di rumah Abdullah bin Sabit yang nak mati ni. Nabi dan lagi bagi ilmu kepada orang hadu ada. Nabi kata, وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ. Apa yang hampa faham tentang syahid ni? Nabi tanya hadu ada ni. Nabi kata ni apa yang hadu ada ni? Apa yang hampa faham? Apa gerti apa tentang syahid ni? Qalu, jawab sahabat-sahabat dengan adik-adik anak-anak kepada Abdullah bin Sabit hadu ada ni. Dia berkata al-qatlu fi sabilillah. Dia berkata kita syahid itu ialah orang yang mati di dalam perang kerana Allah. Itu syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata asy-syahadatu sab'un siwa al-qatli fi sabilillah. Nabi kata syahid selain daripada mati dalam perang sabilillah ada 7 macam lagi syahid. Nabi kata. Apa dia? Yang pertama al-mat'un syahid. Nabi kata orang yang mati kena ta'un. Itu syahid. Kena penyakit wabak. Itu syahid. Wal-mabtun syahid. Mabtun daripada perkataan Arab batnun. Batnun makna perut. Al-mabtun maksudnya orang sakit dalam perut. Tak kira orang sakit apa. Dia kena appendix ke, membawa maut. Dia kena kanser usus perut ke, membawa maut. Apa juga sakit yang punca daripada dalam perut. Dia mati kerana tu syahid. Nabi kata, dia syahid. Wal-ghariq, syahid. Nabi kata orang yang mati lemah dalam air. Mati tenggelam dalam air. Syahid, Nabi kata. Wasahibul hadam, syahid. Nabi kata orang yang mati tertimpa apa-apa. Kalau hari ini kata mati tertimbus bangunan, mati kerana runtuhan tanah dan sebagainya, mati tertimbus, syahid. Nabi kata wasahibu zatil jambi, syahid. Orang yang mati kerana penyakit berjangkit juga syahid. Wa sahibul harq, syahid. Orang yang mati kerana kebakaran, rumah terbakar, pejabat tempat kerja terbakar, dia pergi shopping, shopping kompleks terbakar. Orang yang mati kerana kebakaran, syahid. Nabi kata wal mar'ah tamutu syahidah. Dan orang perempuan yang mati kerana beranak bersalin juga syahid. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Berdasarkan hadis ini, maka ulama membahagikan syahid kepada 2. Satu, dia kata syahid akhirat sahaja. Syahid akhirat sahaja adalah 7 macam tadi. Mati beranak, mati sakit, mati lemah, mati terbakar, mati tertimbun, mati kerana penyakit faun. Ini semua dia panggil syahid akhirat. Maksud syahid akhirat ialah urusan atas dunia diuruskan sama. Mayat dia dimandikan, mayat dia dikafankan, mayat dia dikebumikan. Maka dipanggil syahid ni syahid akhirat. Akhirat sahaja Allah bagi ganjaran pahala dekat dia. Apa ganjaran Allah nak bagi? Allah saja yang tahu. Ada setengah pihak dia exaggerate benda ni, dia tambah-tambah lagi. Depan ni dia kata terlepas daripada soal dalam kubur dan sebagainya. Itu tidak bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sabitan hadis tentang benda tu. Pokok pangkalnya, Nabi dalam hadis, Nabi kata kematian yang 7 macam ini syahid. Tapi syahid apa? Syahid akhirat. Apa maksud syahid akhirat itu? Maksudnya dunia mayat dia diurus macam biasa. Dimandikan, dikapankan, dikebumikan macam biasa. Akhirat sahaja Allah sediakan pahala untuk dia. Banyak mana, apa ganjaran dia, apa yang disediakan oleh Allah, wallahu a'lam. Tuhan saja yang tahu. Tapi itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mati macam sahabat-sahabat Nabi. Mereka mati kerana berperang bersama dengan Nabi, di pihak Nabi. Mereka ni mati di dalam medan perang. Kalau mati mereka itu kerana Allah. Syahid mereka ni adalah syahid dunia dan akhirat. Yang kata syahid dunia dan akhirat, apa dia? Atas dunia lagi dah mayat dia tidak dimandikan. Atas dunia lagi dah mayat dia tidak dikafankan. mayat dia cuma dikebumikan. Bahkan darah yang mengalir di badan dia yang terhasil daripada berdarah di dalam medan perang bersama dengan Nabi SAW itu, Nabi kata akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia syahid. Itu dipanggil syahid dunia dan syahid akhirat. Dan Quran dan hadis banyak menceritakan kelebihan golongan ini. Mereka ini ekspres ke syurga, tidak ada hisab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, kata dia, "Annahu waqafa 'ala Ja'far yawmahidin wa huwa khatib. Fa'adattu bihi khamsin baina ta'na wa darba. Laysa minha shay'un fi duburi, ya'ni fi dhahri." Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, dia berdiri di sisi Ja'far pada hari Ja'far terbunuh di dalam perang Mu'tah. Siapa Ja'far itu kan? Siapa? Sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Talib nama dia. Dia ni siapa dengan Sayyidina Ali? Dia abang Sayyidina Ali adik. Ja'far bin Abi Talib terlibat di dalam perang Mu'tah. Hari ini kalau tuan-tuan ada duit lebih, nak pergi umrah, tinggal di Jordan, pergi melawat di Mu'tah. Mu'tah ni ada satu masjid itu ada kubur. Kubur Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, dan juga kubur Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Nabi cukup sayang dekat Ja'far ni, cukup sayang. Sehingga kan apabila mati Ja'far ni di Mu'tah, Mu'tah ni Jordan, Nabi duduk di Madinah. Berita kematian dia ni, Jibril mahabuk dekat Nabi. Berita kematian Ja'far bin Abi Talib ni, mati Jibril mahabuk dekat Nabi. Nabi habuklah dekat sahabat ni. Zaman tu tidak ada sebarang teknologi telekomunikasi sekarang. Tapi at the moment dia mati di sana, at that moment Nabi dapat tahu. Nabi beritahu dekat sahabat semua, Nabi kata tiga orang sudah mati. Siapa dia? Zaid bin Harithah. Siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia? Abdullah bin Rawah. Nabi sebut. Dan nama yang disebut oleh Nabi SAW ini, nama mengikut susunan. Mula-mula mati siapa dia? Ja'far. Lepas itu mati siapa dia? Zaid. Lepas itu mati siapa dia? Abdullah bin Rawah. Nabi sebut tu ikut sequence, ikut susunan mati itu. Pasal apa? Pasal berita kematian mereka di dalam perang Mu'tah ini disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Exactly, sebiji macam yang jadi. Macam tu Nabi Allah. Dan sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'a Zaidan wa Ja'faran wa Ibn Rawaha qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ar-rayah Zaid فأصيبه ثم أخذ جعفر فأصيبه ثم أخذ ابن رواحة فأصيبه. Nabi SAW duduk bagi berdiri di depan sahabat semua. Nabi beritahu dekat mereka berita kematian tiga sahabat ini. Bila Nabi tak beritahu ni, qabla an ya'tiyahum khabaruhum, sebelum berita daripada sana sampai, Nabi abang. Sebab apa? Jibril sudah abang dekat Nabi. Faqala Nabi, Nabi kata akhadha rayah Zaid. Nabi kata dalam perang Mu'tah, orang yang mula-mula pegang rayah, pegang bendera masuk perang ni, mula-mula bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nabi kata fa'usiba Zaid tewas, gugur syahid. Summa akhadha Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib sambak bendera tu sebelum jatuh ke tanah. Dia pula pegang masuk ke dalam. Ja'far ni pegang-pegang dia dalam hadis lain cerita. Dia pegang-pegang bendera tu, dia rempuh masuk di tengah musuh ni. Tangan kanan ada pegang bendera tu kena tetap. Bendera terlepas. Tangan kiri dia tangkap. Dia masuk lagi. Tangan kiri kena tetap jatuh. Mulut dia tangkap. Yang kata Ja'far bin Abi Thalib ni gugur dia. Lepas Abdullah bin Rawah ditangkap bendera tu pula. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat mengikut sequence, mengikut susunan ni. Nabi beritahu dulu, mula-mula bendera dipegang oleh Zaid. Zaid tewas, bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far tewas, bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawah. Nabi kata fa'usiba, dia kata Abdullah bin Rawah juga tewas. Wa aynahu tazrifan, ayat mata Nabi dah. Waktu Nabi habak tu, ayat mata turun terang. Hatta akhadha rayah saif min suyufillah. Nabi kata kematian bendera diambil alih oleh saif, oleh pedang, min suyufillah, daripada pedang-pedang Allah. Hatta fatahallahu alaihim, sehinggalah kemenangan berpihak kepada Islam. Siapa dia saif min suyufillah? Siapa dia yang Nabi panggil dia pedang daripada pedang Allah? Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Dia akhirnya pergi tambang pedang tu dan melalui tangan dia orang mukta Islam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dalam hadis yang kita baca tadi, dia kata apa? Apabila mati sahaja Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, dia ada sama dalam pasukan tentera di Mu'tah ni, anak Sayyidina Umar ni. Fa'adattu bihi khamsin baina ta'na wa darbah. Aku bilang bekas kena tetap di badan Ja'far bin Abi Thalib, aku bilang kena tombak, kena tetap pedang, kena apa tu? Khamsin. Dia kata ada 50 kesan tetapkan. Laisa minha syai'un fi duburi, yani fi dhahri, di bahagian punggung dia, di bahagian punggung Ja'far bin Abi Thalib tidak ada isi melainkan tiga bangka sahaja. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Macam tu keadaan para sahabat Nabi dulu. Dan Zaid yang kata Khalid bin Al-Walid ni, siapa dia ni tuan-tuan? Khalid Al-Walid nama besar yang kita semua biasa dengar. Sebut Khalid Al-Walid, pak kata kita ingat dia panglima tentera. Siapa dia ni? Dia sepupu kepada Umar Al-Khattab. Khalid Al-Walid dia sepupu kepada Umar Al-Khattab. Masuk Islam lewat. Masuk Islam tahun 8 Hijrah. 2 tahun sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia masuk Islam. Masuk Islam terus jadi orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah adalah ketua kepada satu suku besar yang ada pada zaman itu. Yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ini, dia ketua kepada satu suku besar, suku Al-Makhzum. Dia ketua suku. Sebelum Khalid Al-Walid masuk Islam, abang dia nama Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam dulu. Abang punya duka cita pasal adik tak masuk Islam. Bukan dekat tak masuk Islam, dia pimpinan pasukan tentera musuh. Tuan-tuan, kita pergi haji, pergi umrah, kita akan pergi ziarah Medan Uhud. Tentu nama dia Zinas. Masa perang Uhud, dia kepala tentera sebelah Quraisy. Dia adalah orang yang memimpin tentera musuh take over bukit yang ditinggalkan oleh sahabat Nabi ini, yang kemudiannya membawa kepada tentera Islam hampir-hampir kalah Khalid Al-Walid. Bila abang dia Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam, dia duka cita sebab adik dia tak masuk Islam. Bukan takkan tak masuk Islam, dia jadi pimpinan tentera musuh. Dia duka cita, dia pergi mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada cara kau boleh buat bagi adik saya ni Khalid Al-Walid ni masuk Islam. Nabi kata apa? Nabi kata orang sehebat Khalid Al-Walid, dia tidak akan boleh lama di pihak yang menentang Islam. Nabi jawab dulu. Nabi kata orang sehebat Khalid Al-Walid, sehebat adik hang ni, orang hebat macam dia tidak akan lama duduk di sebelah sana. Dia akan naik kat kita. 8 hijrah, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam saja, dia pimpin tuan-tuan 50 perang besar. Perang besar, 50 perang besar dia pimpin dan menang semua sekali. Tetapi yang kata Khalid Al-Walid ni mati atas kaki. Macam mana yang berlaku kepada Abdullah bin Thabit yang kita baca hadis mula tadi, begitu hal berlaku kepada Khalid Al-Walid. Berapa puluh perang yang dia pimpin, 50 tak besar saja, dan 50 perang besar menang semua. Dia tak mati di dalam medan perang. Masa perang Mu'tah yang kata tadi ini, mati Zaid bin Harithah, mati Ja'far al-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, mati Abdullah bin Rawahah, baru dia dapat bendera tu di tangan dia. Dalam perang itu 9 bilah pedang patah di tangan dia. Ni dia lawan ni, pedang 9 bilah patah. Yang akhir tinggal di tangan dia semasa menang itu, dia kata pedang buatan negeri Yaman. Dalam hadis Khalid Al-Walid kata apa? Dia kata laqad duqqa fi yadi yawm mu'tah 9 asyah, telah patah di tangan aku 9 bilah pedang ketika perang Mu'tah. Wa darabat fi yadi sahifatun li yamaniyah, hak tinggal di tangan aku ketika menang ialah pedang buatan negeri Yaman. Hebat yang kata Khalid Al-Walid ini. Ujung umur sakit, doa dia kaji. Kata-kata popular dia menjelang mati, dia kata apa? Aku dah perang sekian banyak peperangan, yang tujuan aku tidak lain melainkan cari keredaan Allah dan syahid. Tapi kini, dia kata, aku macam satu unta tua yang menunggu saat kematian di atas katil. Dia kata, dia fras. Dia fras pada hak dia nak endak tu tak dapat. Tiba-tiba dia nak mati atas katil. Isteri dia pujuk dia. Terus dia kata, abang jangan lupa apa yang Nabi sebut tentang abang. Nabi kata, abang ini ialah saifun min suyufillah. Abang adalah pedang daripada pedang-pedang Allah. Bini dia kata kat dia dulu. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Sakit di atas hati. Sampai hari ini kalau kita ada rosti, kita boleh tinggal di Syria. Jordan masuk Syria dekat satu tempat yang bernama Hims. Hal min Sa, nama bandar tu Hims. Itu ada di sebelah barat Syria. Kalau dengan Damsyik, ibu negara Syria, dia arah ke utara. Lebih kurang 160 km lebih ke utara. Di sana ada satu tempat nama Hims. Di situlah kubur Khalid Al-Walid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar cerita-cerita macam ni bukan ada apa. Kita nak tengok kita di mana. Para sahabat Nabi dengan Islam, mereka serius. Mereka serius dengan Islam. Mereka bawa Islam merata dunia. Malam saya kata di masjid mana tu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kubur di mana? Di China. Dia pergi, bukan macam kita pergi Guangzhou lah ni. Kita pergi Guangzhou pada nak tengok iPad Hero untuk nak beli. Sahabat Nabi, dia pergi sampai ke sana, sampai ke China kerana nak bawa Islam ke dalam. Itu beza kita dengan mereka macam langit dengan bumi. Bila kita tengok benda-benda macam ni, kita tahu kita di mana. Kita tahu kita ni tak ada apa pun. dari segi contribution, dari segi sumbangan, dari segi perjuangan, dari siapa untuk Islam, tak ada orang mana pun. Tinggallah cakap-cakap besar kita ni, tumpukan kepada ruang-ruang yang ada menyumbang kepada Islam. Mudah-mudahan Ustaz Imam itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi, jilid 19. Bahrul Mazi, jilid 19, muka surat 198. Muka surat 198, bab fil mutasyabbihat birrijal minan nisa. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang menyerupai laki-laki daripada perempuan. Tajuk malam ni ialah tomboy. Itu tajuk dia. Tomboy. Bahasa dia kata apa? Orang-orang yang menyerupai laki-laki daripada perempuan. Nah, abangnya orang perempuan nak jadi orang jantan. Maksudnya tomboy. Ketahui saudaraku, orang-orang perempuan yang menyerupai laki-laki sama ada pada pakaian ataupun pada tingkah laku dan sebagainya, dan orang laki-laki yang menyerupai perempuan sama ada pada pakaian ataupun tingkah laku dan sebagainya, semuanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sama perempuan nak jadi tomboy, jantan nak jadi pondan, sama hukum dia. Apa dia? Allah laknat, Nabi pun laknat golongan ini. Cerita dia apa? Tak mau. Benda ni tak mau. Tuhan bagi hang jadi perempuan, hang jadi perempuan. Tuhan bagi hang jadi jantan, hang jadi jantan. Perempuan nak jadi tomboy, jantan nak jadi pondan, yang ini semua tak mau dengar. Islam tak ada tempat kepada orang macam ni. Maka jadilah perbuatan yang demikian itu haram sama ada kepada laki-laki atau perempuan. Tak kira apa dia. Jantan nak pergi jadi pondan pun haram. Perempuan nak pergi jadi tomboy pun haram. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan haram itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat birrijal minan nisa wal mutashabbihin bin nisa'i min ar-rijal. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, telah dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perempuan yang nak jadi laki-laki, dan dilaknat segala yang menyerupai dengan perempuan daripada laki-laki. Sama. Laki-laki nak jadi pondan pun Nabi laknat depa. Yang perempuan nak menjadi tomboy pun Nabi laknat dia. Kata Jermizi, ini hadis hasan sahih. Maka haram menyerupai segala perempuan akan laki-laki, sama ada pada pakaian, seperti perempuan pakai baju laki-laki, ataupun pakai seluar laki-laki, ataupun hidup pakai kepiah dan serban laki-laki, ataupun nak menyerupai laki-laki pada kelakuan, tingkah laku dan sebagainya. Dan yang demikian itu jugalah menyerupai laki-laki akan perempuan, sama ada pada pakaian, seperti orang perempuan pakai baju, seperti orang laki-laki pakai baju kebaya, ataupun laki-laki pakai selendang, ataupun laki-laki nak pakai tudung dan sebagainya daripada pakaian perempuan. Ini dia kata, dulu wadah lah rancak lagi. Perempuan pilih pakai serban, pakai. Apa kejadah dia buat ini? Laki-laki hang pakai serban pula lah. Laki tak mau pakai serban, yang bini dia pakai serban. Bagus punya ketai ni di atas kepala ni. Pening kepala kita tengok. Perempuan. Hajar sekali pula lagu Allahu Akbar. Tentang di Madinah wadah saya pergi umrah satu tahun tu. Orang perempuan saya pulak-pulak masjid begitu ni. Tak apa tadi semayang bagi-bagi salam tengok miskin tetapi dua ada sunnah. Saya kata macam mana dia macam ni. Dia pakai telkung. Ya apa tu dah ni segmen ni ke apa ni kat sini. Dia tidak warna masuk duduk dalam kumpulan perempuan ni. Pakai kentelepon, pakai apa ni saya ketarik. Saya kata dia pun perempuan pun ada juga. Kadang-kadang perempuan ni, tang bahagian ni saya ni, dia nampak lebat sikit ke tak? Dah, jantan dia lah. Saya kata kalau lagu tu, dari tadi hang balik dulu ke kanan baru semayang. sampai ke Madinah tu bila buat kerja dulu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Pun ni telah kata perempuan hidup tarik seluruh jin pakai ketat dengan hidup pakai baju kemeja masuk dalam dengan rambut hidup potong pendek dengan jalan pun satu macam nyadu awin badan dulu tu yang pipi cakap dua kaman dulu tu perempuan tak semak pun kita tengok dulu tu. Ya nak jatah ni pula lah muda bawa beg duit lah muda bawa dulu tu. Beg duit hampir dalam poket belakang kalau pula poket seluar dah duk timbang beg duit lah tu duk jalan duk semak pun ni semua ni adalah golongan yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia habak ni apa dia? Maksud dia habak ni nak suruh kita sebagai ibu bapa ni teropong tengok anak-anak di rumah. Jangan bagi jadi dulu. Pada awal kena jaga. Kita boleh nampak riak anak-anak di rumah ni. Kita boleh nampak dia nak pergi jadi ibu mana kita boleh nampak. Kalau hak jantan ni tu nak suruh kita ambil barang apa tunjuk dia buat berhenti jari apa tu. Mereka pergi bagi hantar pergi wataniah ke apa-apa. Bagi dia henti. Bagi dia jadi jantan lagi. Begitulah sebaliknya. Daripada awal ni, jangan dia terjadi lagi tu. Pada awal, kena blok daripada ni. Daripada jadi macam golongan yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh Nabi SAW. Tapi dia ada juga, kadang-kadang kes-kes tertentu ni, dia kerana faktor genetik dia ada. Dalam keluarga dia, 7 lelaki seorang dia yang perempuan. Dia jadi kasar, dia jadi lasak. Pasal apa? Pasal hari-hari berkawan dengan abang laki-laki, dengan adik pun laki-laki. Jadi sendirinya terbentuk dia ni kasar sikit. Kalau lugu tu, Islam memaafkan. Selagi mana dia tidak pulut nak jadi laki-laki. Demikianlah sebaliknya. Keluarga 7 perempuan, dia seorang laki-laki. Dia jadi lembut sikit. Pasal apa? Hari-hari dia berkawan dengan perempuan semua. Kes-kes yang macam ni, kes-kes yang dikecualikan. Tetapi ibu bapa mahu kena monitor budak ni. Jangan pergi jadi sampai merosakkan masa depan dia. Baik, kemudian dia kata apa? Dan berkelakuan seperti mana perempuan dengan lemah lembut, dengan liuk lintuk badannya dan menurut macam mana suara dan apa kelakuan dan juga hiasan yang dia pakai seperti gelang tangan dan kaki dan sebagainya. Ni hak jantan ni. Cakap pun itu macamnya lembek, lembut dengan pergerakan badan dia punya pun jadi lembut. Duk pakai gelang, duk pakai, oh dikaruh. Dan juga dia kata memakai ronsang dan juga memakai marjan, permata dan sebagainya. Seperti subang dan pacak sangwe dan dikaruh. Sampai pergi duk penek sangwe, pergi duk buruh pacak sangwe. Tu hak geng apa, duk menari apa, lagu keroncong apa tu, hidup bubuh tu, bila bubuh tu dia duduk gedi-gedi tu dia panggil pacak sangwe. Anak jantan hidup pakai lagu tu. Oh jangan. Kadang-kadang budak-budak ni pergi jadi lagu ni pasal mak dia. Pasal mak dia. Anak 5 lelaki dia duduk teringin anak perempuan. Dia duduk teringin anak perempuan main yang ke-6. Lelaki-lelaki juga dia mula. Kecil-kecil dia bagi pakai rantai mahal. Kecil-kecil dia ada bubuh gelang kaki lah kat budak ni. Dia, pasal dia teringin anak perempuan, maka dia cuba nak memperempuankan anak lelaki dia. Mak ni kadang-kadang menjadi putera anak menjadi lelaki. Jangan dulu buat kerja macam ni. Pasal apa? Pasal akibat dia, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi SAW. Adapun jika seorang itu berperangai seperti perangai perempuan dengan tidak dia buat sendiri, tetapi itu sengaja kejadiannya demikian, maka itu tidak apa. Tetapi disuruh juga oleh syarak dengan berpayah dan bersusah diri pada meninggalkannya dan maulah dibuang perangai itu beransur-ansur. Ini dalam kisah kita kata-kata ini. Kalau semua anak lelaki dia main seorang anak perempuan, dia nak jadi kasar, kita ni susah payah pun kita kena make sure dia jadi perempuan. Tingkah laku dia perempuan, dia betul-betul jadi feminine, dia tak jadi orang yang lain. Ibu bapa bertanggungjawab dalam hal ini. Tajuk baru dia kata bab fi karahiyati khuruj al-mar'ah mutta'athirah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegak perempuan keluar rumah pakai bau-bauan. Perempuan dia kata dilarang keluar rumah, tak kira keluar di masjid ke. Kalau dalam hadis cerita tentang larangan perempuan keluar di masjid pakai wangi-wangian ni, Nabi kata apa? Allah tidak terima sembahyang mereka. Kalau orang perempuan pergi kerja pakai wangi-wangian, hari ini termasuk dalam bahagian kita nak baca ni. Cuma angkat tangan, bini siapa pergi kerja tak pakai wangi? Tak ada. Semua bini pakai wangi. Sebab apa? Orang perempuan, dia suka wangi. Islam membenarkan dia pakai wangi, tetapi pakai wangi di rumah untuk suami. Tapi dia salah, dia di rumah dia duduk bau bawang merah, dia duduk bau udang, dia duduk bau apa dia masak, ah, itu tu bau kat dia. Tapi bila dia nak keluar pergi kerja, semerbak bau. Daripada laluan dia di pejabat, daripada pintu masuk sampai meja dia duduk tu sepanjang tu tinggal bau wangi ni. Tak kena lah macam tu. Pasal kita ni untuk suami kita, bukan kita ni untuk tontonan umum. Nampak? Islam tidak suruh busuk, tetapi Islam tak benarkan terlalu wangi. Pasal apa? Pasal wangi itu kita attract perhatian orang jantan dengan kita. Dalam ramai-ramai hak doa ada tu, siapa tahu ayat tenang, jangan duduk sangka tak ada bujang senang. Dalam ayat tenang tu, jangan kita duduk kata ayat tenang ni cuma ada ikan kalui dengan ikan sepat dengan cawan aja. Dalam ayat tenang tu, ada ni. Ada boya ni. Jadi kalau kita hidup buat macam tu, kita inviting. Kita menjemput jenayah berlaku kat kita. Kita jemput. Tengah baca kalau abang metro, tengok bulan lepas lepas saya baca di kedai Gudi Ambul. Di Gudi Ambul, saya ada jemputan tu, buka abang metro, tengok di Sungai Petani kejadian. Satu budak jantan celaru ni, dia tak boleh tahan. Ha ni, masalah ni, kita tak boleh buat buat ni. Dia tak boleh tahan, duk tengok satu perempuan yang keluar dengan boyfriend dia. Tapi tak tahu apa benda yang menarik dia ni, dia tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan, dia bangkit pi. Dia buat sesuatu yang tak senonoh kepada perempuan ni. Boyfriend budak perempuan ni pun beralih jadi pakaian dengan dia. Orang dalam kedai pakai main ramai-ramai, pakai rejam dia berdarah dulu habis muka ni. Soal dia kena pukul itu soal lain. Tapi soalnya dia pergi jadi agresif macam tu pasal apa? Pasal perempuan ni attract perhatian dia. Tak apa dia pergi buat di tempat orang ramai, dia terima panggu dia. Tapi kalau dia pergi buat di tempat yang tak ada orang, siapa yang terima panggu? Kawan yang pakai wangi dia lah terima panggu. Tentu nampak ada apa kebaikan di sebalik yang Islam suruh ni. Islam ni dia tidak akan main satu perintah, satu larangan, satu syariat, melainkan kebaikan dia ada. Kalau dia larang tu ada kebaikan dia. Kita yang tak faham ni, kita duk tengok negatif punya angle. Kita kata apa ni, orang perempuan ni semua tak boleh. So pakai pelumbung, rambut elok tak boleh tunjuk. Bila nak keluar pakai wangi tak boleh. Yang tu tak boleh, ni tak boleh. Yang tu yang saya nak ini tembel. Boleh yang saya kata lagu tu. Islam ni, dia letak orang perempuan ni di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Islam ni, dia punya nak jaga orang perempuan ni. Itu sebab dia main benda-benda macam ni. Sebagai apa? Sebagai satu protection kepada perempuan ni. Maruah orang perempuan ni, Islam letak cukup tinggi. Tapi orang perempuan sendiri, dia menghilangkan maruah diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah kata bab ni cerita tegah orang perempuan keluar memakai bau-bauan. Ketahuilah saudaraku, harus orang perempuan keluar kerana hajat dengan izin suaminya kalau dia dah bersuami. Orang perempuan bukan sampai tak boleh keluar rumah. Dia kata orang perempuan harus keluar rumah kalau nak tunaikan hajat-hajat dia yang perlu. Tetapi kalau dia dah bersuami, kena bagi tahu suami, suami kena bagi gerilan. Bukan Islam nak kurung orang perempuan di rumah, tak boleh keluar. Dah, boleh keluar. Tetapi kalau ada suami, kena beritahu suami. Dan sampai suami balik kerja, balik duk cari dia ni, tak ada. Mana pipi cari sampai balik-balik, tunggih di dapur ni, duk buat. Tak ada. Dalam rumah tak ada, di dapur tak ada, di mana tak ada. Sampai pergi kalih, tunggih tengok tak ada. Baru duk ambil telefon. Apa dia panggil lagi? B. You ada mana B? Tanya apa jawab balik. Air telur tak ada bibi juga. Tanah pun bibi, ini pun bibi. Loh ni bila panggilan ni, kita dengar pun geli. Nak tahu kita panggil, memang tak panggil lah. Bibi ni memang tak panggil. Bi mana bi? Ai baru balik rumah ni, you pi mana bi? Lu main bi bi. Kalau nama dia Salmah bi, tak apa dia lah panggil bi. Bi bi pasal nama tak ada bi pun. Dia pi panggil bi ni pasal apa? Lah kita tahu dia pi mana balik rumah cari tak ada, dengan telefon tanya lah hang dari mana, dia kata sorry lah bi. Ai tadi kawan ajak pi. Oh kata okey, okey, okey, tak apa. Enjoy yourself. Lelaki ni pula. Bagus, putih. Kita tak lagi macam tu. Pasal apa? Pasal kita membuka pintu kepada jadi tak elok dalam rumah tangga kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sentiasa di mana tempat pun, di waktu bila pun, there is a third party yang tunggu untuk nak ambil kesempatan. There is a third party. Third party ni mungkin kawan baik kita, third party ni mungkin jiran kita, third party ni mungkin orang kita tak kenal, tetapi sana ada pihak ketiga yang sentiasa duk tengok. Kalau ada kelalaian, jadi masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan jika sekiranya perempuan itu tidak bersuami, maka boleh jua keluar kerana hajat itu. Kalau dia tak ada suami, dia nak keluar boleh, bukan tak boleh, tengok siapa ada. Kalau duduk dengan bapa, bapa kena tahu dia nak pergi mana. Begitu. Tetapi mana-mana perempuan, apabila nak keluar daripada rumah, janganlah memakai minyak bau-bauan sampai menjadikan semerbak segenap jalan itu. Jangan sampai macam tu. Bukan tak boleh pakai wangi, tapi jangan terlebih. Islam ni, dia ada guna, dia bukan tak bagi secara total, tapi jangan terlebih. Apapun, apapun, buat apapun, jangan terlebih. Patutlah kesederhanaan itu perlu. Kita berani terlebih pun tak ada guna, kita pengakut terlebih pun tak ada guna, kita pergi buat benda terlebih ni, ugama tak mahu. Orang perempuan bukan tak boleh pakai wangi, tapi jangan sampai terlebih, sampai semerbak sepanjang jalan. Jangan, pasal apa? Pasal dia boleh merangsang satu orang yang kita tak tahu apa niat dalam hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada siapa yang harum melainkan dia. Orang tahu lah. Bau macam ni dia patah lah sama dia. Oh, jangan sampai gini kita jadi macam tu. Sampai orang tahu lah. Perfume yang dia dah pakai tu satu pejabat tahu lah. Lepas bau ni, ada patah. Dia ni main. B main hari ni. B juga dia ni pun. B main hari ni. Kalau begitu keadaannya, dia kata maka berdosa dia. Berdosa dia. Berarti dia menjadi punca kepada laki-laki ini sudah naik semangat. Berdosa dia. Kerana dia telah membangkitkan fitnah. Dia menyebabkan jadi kacau dalam tempat kerja. Memberi orang laki-laki yang mendapat baunya berpaling cilik dengan memandang mata kepadanya. Dia attract perhatian orang. Bila lagi wangi ya semua berat wali. Tengok pakai t-shirt pun tulis belakang follow me. Ha, jangan. Memang dia panggil suruh ikut dia. Begitu. Dan membangkit akan syahwat orang yang bersyahwat. Ha, ni kaki tiga suku ni ada banyak. Sex maniac ni ada banyak. Dia tak perlu kepada ubat-ubat penyokong untuk semangat dia main. Dia ni tak jenis orang yang bermasalah ni, dia tak perlu. Dia sikit punya hal, dia boleh main gila. Kita duk pakai wangi macam tu, duk, kita tak tahu ni bila kita nak jumpa dengan syekh gila ni. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, dalam hari ni punya dunia, apa yang kita duk jumpa. Budak umur 7 tahun pun boleh jadi mangsa mereka. Yang ni dapat apa ini? Umur 7 tahun, budak perempuan umur 7 tahun boleh jadi mangsa mereka. Lepas dia, dia buang nafsu dia, dia bunuh budak ni. Maksudnya apa? Orang yang mental disorder ni ada di mana-mana. Dan kita tak tahu dia luar dari mana. Maka kita jangan menjadi punca kepada dia menjadi agresif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan orang yang macam ni, dia kata akan bangkit syahwat dia dan membangunkan nafsunya. Dan adapun jikalau tidak ia keluar dengan memakai bau-bauan itu, tentulah orang tadi tidak ambil endah kepadanya. Maksudnya dia tidak buat sesuatu yang menarik perhatian orang. Orang-orang ini takkan tertarik kepada dia. Dan tidaklah mendatangkan fitnah kepada dia. Dengan kerana itu, ditegah akan perempuan yang keluar rumah itu daripada memakai bau-bauan. Melainkan jika dia pakai di rumah sahaja, maka iaitu pakai di rumah, itulah disuruh oleh syarak untuk suaminya. Itu dia. Itu yang disuruh oleh syarak. Bermula dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ainin zaniyah wal mar'atu idza ta'tarat famarrat bil majlis fa hiya kadza wa kadza yani zaniyah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, tiap-tiap mata yang memandang dia kepada yang haram itu adalah mata zina. Nabi mata ni kalau dia tengok benda yang tak patut dia tengok, mata dia dianggap berzina. Zina mata dia panggil. Orang lelaki masjid main juga, tengok-tengok juga. Itu hari main masjid. Hal tak pernah kena masjid lebih lagi. Tak ada pantang larang dalam hidupnya. Hak main masjid ni ada juga pantang larang. Tengok. Seorang lain. Haji, haji dia buat pergi kedai. Eh, haji, lama tengok. Dia kata, wah. Itu hak main masjid. Nakai lah. Nakai. Tapi tak ganas. Nakai. Tengok juga. Sampai kawan tu dah. Ji bagi Adi. Ji dia bagi kata. Ya. Ai lama tengok ai kata. Hak bola tak apa, jangan balas kedua. Ni Adi mengaji. Tapi nakai. Kalau ada main mengaji pun ada nakai, tuan-tuan boleh bayang dah ada tu apa. Dia tak ada pantang larang. Dia mau dia buat. Maka jangan kita pergi cari pasal dengan orang macam ni. Pasal apa? Setidak-tidaknya duk tengok tu zina mata. Kereta mata sudah berdosa pasal tengok benda macam tu. Yang ni mata itu jahat. Dan perempuan apabila memakai ia akan bau-bauan, maka keluar ia melalui dengan satu majlis orang duduk atau orang berdiri, maka ia itu bagian-bagian yang ni berzina. Yang ni perempuan itu jahat namanya. Dipakai bau sampai dia lalu di mana pun orang tengok. Bila orang jantan tengok dia lalu satu macamnya syok. Jahat dia. Jadi jahat. Dia menjadi punca kepada orang jahat jadi bertambah jahat. Ini dia kata. Maka dia kata karena itu ia menjadikan orang-orang beradab aji dan bernafsu kepada dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru dia kata bab fi thibir rijal wan nisa. Itu bab yang datang pada menyatakan bau-bauan bagi laki-laki dan perempuan. Ini tak payah baca lah. Yang ni hadis ni dia nak cerita dekat kita, kata bau-bauan laki-laki dengan perempuan ni beza. Cari ni perempuan, kita pergi nak beli, tanya ni perfume ni, oh dia kata sir this one for ladies. Dia kata yang ni untuk perempuan punya. Kita kata, but I like the smell. No, sir. This one for ladies. Dia tak mau jual kat kita. No, kita kata, okay, I buy for my wife. Dia tengok buat kita lama. Dia tak berjual. Dia ni tak malam-malam jadi fondant. Dia nak dulu. Maknanya dia nak abang kata, bau-bauan ni dia ada dua macam. Satu lelaki, satu perempuan. Tapi yang Islam nak kata, ni bukan yang tu. Yang Islam nak kata ni apa dia? Bau-bauan bagi orang perempuan itu, bau tak kuat. Tapi dia melekat warna. Bau tak kuat, tapi melekat warna. Sebaliknya, bau-bauan bagi orang laki-laki itu, baunya kuat, tapi tak lekat warna. Dia nak makan tu. Kita buka-buka sebelah. Bab fi karahiyati raddithi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis. Yang menunjukkan atas tegah tolak pemberian bau-bauan. Kalau orang nak bagi kat kita minyak wangi, jangan kita kata tak bayar. Nabi tak bagi itu. Pasal bau-bauan ni dia antara benda yang kalau orang nak bagi tak boleh tolak. Ada setengah orang dia nak cari pahala. So macam mana cara ni dia nak cari pahala? Dia bawa minyak azab. Bila tak lagi orang duk khamat, nak semayang tak lagi, dah dia buka butir, dia calik habis orang kiri kanan, dia calik, dia calik, calik. Dia nak cari pahala. Pasal apa? Pasal bau wangi ni disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi, dan disukai oleh malaikat Allah. Dan orang yang nak diberi, jangan tolak, Nabi kata. Cuma kalau dia ni jenis ada setengah orang dia jenis sensitif. Dia ada certain-certain bau yang dia tak boleh, allergic dengan dia. Bila sapu dekat dia, dia jadi lupa rakaat sembahyang misalnya. Jadi dia kacau, dia kacau. Macam kita kan, kita kaita tu pasang perfume dalam kaita tu pun, bukan semua orang boleh dengan semua jenis perfume. Ada orang dia perfume dia dalam kaita dia semua jenis bau lime aja, bau jenis limau ni aja, lime aja. Dia ambil jenis bau bunga, bau apa dia, dia tak boleh. Dia tak lagi dia jadi likat yang dia, tak lagi dia jadi mata beraya, tak lagi dia jadi kereta, dia melelong. Dia tak boleh, bau tu tak boleh dengan dia. Ada orang macam ni dan kita pun kena rahi lah. Kalau dia tolak bau-bauan yang orang nak sapu kat dia tu kerana dia tak boleh bau-bau tu, tak apa. Tapi kalau bau ni, bau yang semua orang boleh dan dia pun sebenarnya boleh, tapi dia saja tolak, itu yang tak boleh. Nah, Islam dia macam tu, dia rahi juga. Orang, satu orang, satu orang punya tak sama. Tentu. Baik, ketahuilah saudara, semua orang tentu suka kepada bau-bauan yang harum dan suka pakai apabila ada pada dirinya. Kebiasaan. Semua orang suka wangi. Ada manusia yang suka busuk. Tak suka wangi. Wangi ni semua orang suka. Seperti mana semua manusia suka benda cantik. Itu normal. Kalau dia ni suka hak tak cantik, suka hak busuk, ini masalah. Ini Perak Road mau nak kena pijak. Ini ada masalah punya kaki. Kalau orang biasa, orang normal ni, dia kira wangi, cantik ni dia suka. Ni yang dia nak beritahu. Dan memakainya itu terpuji pada syarak. Pakai benda wangi ni, agama suka. Dan boleh dapat bau-bauan itu sama ada dengan beli ataupun dengan beri orang. Kita ni benda ni boleh dapat dua macam. Apa dia? Tapi beli ataupun duk tunggu orang bagi dia. Ada tak jenis yang jadi buat dah. Itu sebab dia beritahu. Tengok. Eh, kata lama tak nampak dia tak apa. Konti lah kan? Tanya. Ada kata saya konti beli aja. Eh? Konti beli. Jadi dia masuk apa konti ke tak? Dia kata kalau orang bagi yang beli. Oh, jadi apa tak konti? Ha, kok tak kira, dia tak cuma bonti beli. Tak guna. Bahkan, dia ni yang tak guna bonti, dia ni. Ya. Walaupun dia cuma nak manjar orang ni. Ya. Kita mau bonti okok tu. Dia bonti beli okok. Tapi okok free tak buk. Ada jenis manusia macam ni. Saya kata lama nampak tak makan di kedai. Oh, saya lama saya tak pergi makan kedai. Tapi kalau orang belajar, pergi. Ya. Jenis liwat lah juga. Maka dia beritahu dia siap. Minyak wangi ni pun sama. Ada manusia dia ada minyak wangi dengan cara buat keluar beli-beli. Tapi ada yang tak ada minyak wangi di rumah dia. Tapi tu minta orang dia. Dia tak tahu minyak wangi malam bau wangi yang tak tahu tu ada dekat tengah anak okay. Tak kira, agama dia tak kira. Yang penting apa? Dia suka kepada bau-bauan agama suka kepada dia. Begitu. Maka apabila diberi akan kamu bau-bauan itu, maka seolah-olahnya kamu dapat nikmat yang datang kepadamu dengan sendirinya. Bila orang main nak bagi kat kita, nak sapu kat kita minyak wangi, itu satu anugerah. Seperti datang seorang memberi kamu bunga ataupun apa bau-bauan, termasuk dalam bau-bauan ini ialah bunga. Maksudnya bunga wangi. Kalau orang main bagi bunga, jangan tolak. Saya kata. Ini bagi kes laki bagi kat bini. Kalau kita pergi bagi kat bini orang tak boleh lah. Dan kalau tak pasal-pasal dia beli bunga ruis. Untung pergi di pejabat lagi dulu. Tengok bini orang pergi dulu ni. Eh, dia kata ni apa ni? Dah lah apalah saja dia bagi kat you. Dia ni pun jadi hari itu duduk time lepas tidak spending habis semua. Pasal apa dia pergi bagi bunga kat aku. Dia duduk kikiak yang tu pula. Esok pagi main bunga lain pula. Kemarin merah, hari ni putih pula. Duk bagi dekat bini orang juga. Yang ni agama tak suruh. Jangan lagi pergi duk baca yang ni, balik pergi buat yang tu. Pergi duk abang, Ustaz Tansuri kata boleh. Jangan dia. Yang kata kalau orang bagi bunga, jangan tolak ni, orang hak bagi tu ada kaitan dengan kita. laki kita bagi ataupun anak kita bagi, dia kata ni sempena anniversary ayah dengan mama, kami bagi bunga yang jangan tolak. Ataupun orang yang tidak membawa kepada mungkin berlaku fitnah bagi, tak apa. Kalau orang yang ada kemungkinan boleh membawa pintu fitnah, mereka bagi bunga ke orang perempuan, itu tak boleh terima. Lepas itu membuka kepada ruang fitnah. Maka jangan kamu tolak kalau sekiranya benda itu tidak bawa fitnah. Dan jangan tidak mau terimanya. Karena apabila kamu tolak pemberian itu, maka seolah-olahnya kamu telah menolak nikmat yang nak mai kepada kamu. Maka jadi tidak baik yang demikian itu. Dia kata jangan begitu. Demikianlah kelakuan Nabi SAW. Apabila datang orang bagi bau-bauan kepada Nabi, maka tidak ditolaknya, bahkan diterima oleh Nabi SAW. Maka itulah hal Nabi SAW. Buat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana la yaruddu at-tayyib. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak ia akan bau-bauan yang diberi orang kepadanya. Nabi tak menolak. Nabi ini bukan bau saja, bukan bau wangi saja Nabi tak tolak. Ada banyak benda Nabi tak tolak. Orang ajak pergi rumah makan, Nabi tak tolak. Orang nak bagi minuman, susu dan sebagainya, Nabi tak tolak. Nabi ni dia suka bagi, dia nak menolak hajat orang, suka bagi dia. Dia sini orang bagus, Nabi orang yang cukup bagus. Dan kita pernah baca hadis cerita satu sahabat yang bernama Isban, Isban bin Malik. Isban ni satu orang tua. Bila umur meningkat tua lagi, mata jadi pelan. Zaman tu tak tahu macam mana, ada-ada tak tahu. Tapi dia cerita dalam hadis, kata dia masalah dia mata dia makin kelabu. Dia duduk jauh daripada masjid, tapi duduk main jemaah di masjid. Bila dia main tua, mata duduk kelabu ni, dia nak main ni jadi susah. Lebih-lebih lagi bila hujan. Atau rumah dia dengan masjid tu ada satu kawasan lembah, nanti air lecah dan sebagainya, susah dia nak main. Dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku dah semakin tua, mata makin kelabu. Boleh dah hajat hati saya ni, tuan mai ke rumah, semayang di rumah saya di satu tempat. Dia kata, fa'adza'iduhu musallah. Aku nak jadikan tempat tuan semayang sebagai musallah, sebagai tempat saya semayang. Nabi dengar macam tu, Nabi pergi. Nabi pergi. Esok aja dalam hadis kata semayang duha, Nabi pergi ke rumah dia. Nabi sampai, dia pun seronok Nabi main kerwin nak ajak minum makan. Nabi kata, tidak dulu, tunaikan nak ajak tu dulu. Nak suruh saya semayang di mana? Nabi kata, dia terus tunjuk di satu penjuru rumah dia, di sini. Nabi terus pergi semayang. Dan tempat Nabi semayang itu, dalam agama dia kata tabarruk. Tabarruk, dia berkata berkat, berkat ni tabarruk, maksudnya mengambil berkat. Tempat Nabi semayang tu, dia jadikan tempat dia semayang. Bila dia ada masalah nak pergi masjid, tak ada orang nak pimpin dia, dia nak pergi susah dan sebagainya, tempat Nabi semayang di rumah dia tu, fa'adza'iduhu musallah, aku jadikan dia musallah. Tu Nabi tu, satu orang tua yang bukan siapa-siapa. Bukan orang ada nama, bukan Abu Bakar, bukan Omar, bukan Osman, bukan Ali, bukan Abdul Rahman bin Auf. Satu sahabat biasa, nama dia Isban bin Malik. Dia bukan satu orang kenamaan, dia bukan pembesar, dia bukan orang kaya, dia bukan siapa. Tapi hajat dia ruh, Nabi pergi hidup, Nabi pergi semayang dalam rumah dia. Itu Nabi. Itu Nabi SAW, kepimpinan dia ruh, menjadi contoh dan teladan kepada semua. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, hadis tadi itu hadis yang hasan dan sahih. Masalah dia kata minyak bau-bauan ataupun minyak wangi dan bantai dan susu tidak wajib ditolak akan dia. Ini dia main tiga benda. Bukan minyak wangi aja. Dia kata bahkan bantai. Bahasa Arab dia panggil al-wisadah. Al-wisadah ni bukan bantai tu tidur tu. Al-wisadah ni bantai Arab. Contoh kalau pergi negeri Arab, di Mekah Madinah lah kata kita pergi buat haji buat umrah. Kita sampai di sana Arab ni dia tak macam kita. Kita ni dengan safety rosel kita dengan apa semua depa pakai karpet lepas tu bantai tu di dinding tu. Duduk atas karpet bersandar di bantai tu, bantai yang duduk tidur. Bantai tu dia panggil al-wisada. Al-wisada. Bila kita pergi rumah mereka, mereka ajak duduk, mereka bagi bantai tu. Bagi bantai tu, jangan pergi balut tidur. Tak, bantai tu, apa tu, sana. Kita ni sebut kata bantai, biar ada guna. Dung sedap, no. Bantai tu, apa tu, sana, sendai tangan. Ha, itu kalau orang panggil masuklah rumah, ajak duduk, jangan tolak. Jadi kata, maksudnya menerima jemputan tetamu. Begitu. Dan juga susu. Sesungguhnya nikmat-nikmat itu apabila datang kepada kamu maka tidak sayogia kamu tolak katanya. Tiga benda ini dia kata jangan tolak, itu nikmat. Kalau di sini dia kata ada tiga perkara yang menjadi nikmat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepadamu janganlah engkau enggan daripada menerimanya. Iaitu nikmat yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسادة الوسائد الدهن واللبن يعني به الطيب. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang tidak sayogia daripada nikmat-nikmat itu ditolak akan dia. Yakni tidak diterima akan dia. Tiga benda jangan tolak, Nabi kata kalau orang bagi. Apa dia? Yang pertama al-wasa'id, bantai-bantai. Yakni apabila datang kamu kepada orang-orang kerana ziarah dia, maka duduk kamu, kemudian diberinya kamu bantai untuk sandar. Supaya kamu duduk bersinduh padanya untuk nak menghilangkan letih kamu. Dan dapat kamu bersenang-senang rehat diri. Maka sayogia hendaklah kamu terima akan dia. Kita pergi rumah orang, dah sampai depan rumah dah, dia kata masuk sah. Kita kata tak lah kot. Masuk Ustaz, dia kata, dah lah tak nak main rumah saya, masuk lah Ustaz, kalau tak mau makan minum pun tak apa, masuk Ustaz. Kalau sampai macam tu, ayat dia keluar, masuk Ustaz. Betul lah kita sibuk kan? Tapi kalau pergi pagi makan kenuri, tak boleh masuk lah, kalau tidak, tak habis kat kenuri tu. Kan, tengoklah kita pergi ziarah biasa ni, dia kata, masuk lah Ustaz, Allah, dia kata, aku bukan pernah main rumah aku. Duk berkawan 25 tahun dah tak nak main pun di rumah. Hari ni dah sampai dah masuk Ustaz. Dia terulang sebut dulu. Masuk Ustaz. Tu ayat tu. Masuk Ustaz. Eh. Tak taklah sampai kita jual main pun dah dah minta maaf lain kali main pun. Tak tak masuk Ustaz lah. Ambil hati dia. Kembang semangkuk kaki dia. Oh dia kata tahu. Dia seronok tu kita masuk tu. Masuk duduk duduk duduk. Ni, dia kata, mak dah, ni, buat teh main dah tu. Eh, kita kata, dah. Ni saya masuk Ustaz ni, pasal nak tunai ajaran, jajaran yang ayah-ayah semua tak mak. Dah takkan masuk saja, dia kata, kenal ayah, mau segelah, dia luar dari tu pula. Orang kita, biasalah, orang kita. Kan? Kita pun sabar tak kenal, lu nak bangkit dia, lu pegang tangan, ayah, ya, ayah je. Tunggu ayah tak keluar main lagi, rupanya duk penat obok lepoh pula di dalam tu. Hanya tu yang tak orang masuk tu. Kan? Kadang-kadang. Tapi masuk. Kalau ada masa, boleh ejas lagi aktiviti yang berikutnya. Ugama ni dia kira begitu lah. Ambil hati orang tu pahala. Masuk tak? Dia kata. Dan jangan ditolak akan nikmat yang demikian itu. Dia kata. Macam tu punya orang hajat kita masuk lah. Masuk. Jangan tolak hajat dia. Ketuanya dia kata minyak wangi. Dia kata jangan tolak seperti yang dibincangkan panjang tadi. Yang ketiganya susu. Dikehendaki dengan minyak wangi itu ialah ayam wangi daripada minyak ataupun ayam yang berbau wangi. Yakni apabila datang memberi orang kepada kamu akan minyak wangi itu. Atau memberi sedikit susu untuk minum. Maka jangan tolak akan dia. Ataupun tidak mau menerima akan dia. Kerana apabila tidak mau terima, jadilah kamu orang yang menolak akan nikmat yang datang kepada kamu. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Dia kata, tiga benda ni, kalau boleh jangan sorak. Orang yang bagi itu dia besar hati. Tuan-tuan, jangan buat pasal kata. Orang senang kadang-kadang dia punya besar hati itu kurang sikit. Tapi orang susah kadang-kadang dia punya besar hati besar itu. Saya pernah kerja di Sungai Acik tu. Kerja di Sungai Acik. Pika Tehno, dia nelayan. Sungai Udang, Sungai Cinaam, kawasan PPRT, apa rakyat termiskin, apa semua, dia pun nelayan. Saya masa kerja di situ, mengajar sekolah di situ. Kita masa itu baru keluar universiti, dia kerja. Jadi kita ni satu cikgu yang mempunyai idealisme, semangat, ambil berat. Budak tak main sekolah ni, kita tanya siapa dia dari, dia duduk di mana, pergi cek buku rekod, tengok alamat rumah dia, tak mana, pergi dia rumah tu nak cari pasal faham tak main sekolah. Baru ni. Pergi tengok, duduk kawasan nelayan, rumah pun susah. Kan? Bila kita pergi tengok, mak dia keluar main, dia kata ni tersedia atau ni. Dapatlah saya ustaz apa ni daripada sekolah ni nama ni anak kau lah. Ha, dia kata anak saya lah, awak ustaz kata apa? Orang kampung, susah. Dan dia tak pergi sekolah 3 hari dah ni, awak kata apa? Dia sakit ke dia apa lah? Bukan boleh judi, mailis apa tu, pergi tu. Semangat. Nah. Allah minta maaf lah ustaz, dia kata dia turun ke laut. Dia dia. Kalau kita tak pergi, kita berburuk sangka. Bila kita pergi, kita jumpa aku jari. Dia minta maaf lah ustaz, dia turun ke laut. Oh, kata awak, apa, ayah dia? Ayah dia penat, masuk hospital 3 hari dah. Dia kena ganti ayah dia lah, kena turun ke laut. Kalau tidak, kami tak makan apa. Tuan, ketat dah ada orang kita dengar. Kita tadi ni ke api tu, lalu macam nak bagi tadi ceramah. Maulidur Rasul kan? Kan? Pi tu. Dia dengar macam tu, dia lumayan. Jadi dia boleh nak. Dia lumayan dulu, nak ketat dah ada orang tu macam. Kan? Oh, itu kah? Kata habis. Ayah dia berapa hari dah? 3 hari dah. Oh, kita pun jadi tak tahu nak cakap apa. Tak apa lah, tapi kalau boleh janganlah cuak sekolah banyak sangat, takut lagi masa depan dia. Ya lah, tapi bukanlah tak apa lah, nak pergi adik dia kecil lagi. Ya, ya, ya. Tuan-tuan, kita balik. Tuan-tuan, itu ni tak pergi sekolah ni, pergi cari rumah kita tu, taman mana tu, bawa udang, bawa apa ni, hasil laut ni dia tak ada rumah. Yes. Itu dia dekat. Orang ni, dia bila dia susah, kadang-kadang dia besar hati bila kita pergi rumah dia. Dia besar hati. Ada hak rumah kita pergi ni, hak rumah kita pergi ni, tepung ayam ni. Nak bagi ayam kat kita, buat balik. Adik, kita kata, tak, tak apa, dia bagi anak dia kepung ni. Nak bagi ayam, buat balik, tak keharu kita ni tu. Tapi nak abangnya apa? Besar hati. Tentang bayangkan orang hak besar hati ni, apabila kita tak appreciate besar hati dia, betapa kecilnya hati dia. Ha, ini Islam. Ini Islam, benda yang tidak ajar di universiti. Namanya dalam Quran dan hadis. Dia nak suruh kita jadi manusia. Kadang orang kata apa? Proses nak memanusiakan manusia. Pada ada manusia yang sudah tidak jadi manusia. Maka ilmu agama ni nak memanusiakan dia semula. Balikkan dia kepada fitrah dia sebagai manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni lah yang kita duk baca tadi, dia kata belajarlah macam mana nak ambil hati orang. Masalah menerima pemberian bunga daripada orang. Sesungguhnya ini satu nikmat yang tidak sayogia ditolak akan dia. Apabila datang ia kepada seseorang itu, iaitu apabila terjadi seseorang daripada taulanmu dan lainnya memberi kamu bunga, akan jadi cium kamu. maka janganlah tolak akan dia. Kaulah, kawan, adik-beradik, anak-anak kita, suami kita, dia bagi bunga dekat kita, aje satu-satu sempena. Jangan dikatakan dia ni awak abang duk beli benda ni semua ni membaziah buang duit. Lukalah hati dia. Dia duk bagi bunga ni pun dua kali aja setahun. Dua kali aja. Anniversary, ulang tahun perkahwinan dengan birthday bini dia. Dua kali aja dia beli bunga bagi, bukan dia pergi beli seminggu sekali. Dua dalam setahun dua kali ni aja. Itu sebagai apa? Sebagai tanda penghargaan dia kepada bini dia. Jadi bila pergi bagi, bini pergi kata macam tu, apa abang ni pergi beli benda macam ni, membaziah. Dia kata abang ni kalau mau petik ni abang tu, pergi kata dulu. Tu pun saya tak main beli dulu tu, tu pasal dia jadi dulu. Ada waktu, apa salahnya, kan pergi makan di kedai, pergi sempena-sempena yang tertentu. Islam ajak kita benda-benda macam ni semua kerana ia satu benda yang harum dan menjadikan suka hati kepada orang yang menciumnya. Maka mencium satu barang yang baik baunya itu, itu satu nikmat daripada Tuhan. Sebab Hajar Aswad pun dilumuk dengan minyak wangi. Hajar Aswad itu bukan wangi, batu. Yang wangi itu apa dia? Dilumuk bagi wangi. Ada kawan nak pergi umrah pula, pergi tanya umrah, dia kata ustaz ni macam kita nak kucuk Hajar Aswad ni, kita bawa sapu tangan lap dulu boleh tak? Saya kata dia tu orang pergi minta kerja dengan Masjid Haram lah, kerja lap tu lagi bagus. Lepas siapa yang duk pergi lap tu, satu soalan yang kita tak pernah teringat kalau kita tanya. Dia kata ustaz jangan ustaz, saya mata saya biasa tengok Syekh ni tak tahu negeri mana punya, dia mampu budak punya duk jilat Hajar Aswad tu. Saya tahu tak saya ricu mana dia kan. Tengok kuda periak-periak lidah dia bagi. Saya tak tahu tak ricu. Dia kata yang tu lain cerita lah. Yang tu kacau lah kan. Betul tak ada ada orang bila buat kerja tu? Kacau Allah tak ada pula. Dia kaki yang tak mengerti tapi sampai ke Mekah ni pun ramai. Ramai. Kan? Kacau. Ha? Baik, dia kata demikianlah disuruh oleh agama kita sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhtiya ahadukum ar-raihan fala yaruddu fa innahu kharaja min al-jannah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diberi seseorang daripada kamu akan bunga yang wangi. Nabi kata bila satu orang bagi kat kita bunga yang wangi, maka jangan tolak akan dia. Karena siapa menolak akan dia, maka seolah-olahnya keluar dia daripada syurga. Nabi kata begitu. Pasal apa? Pasal syurga itu wangi. Dan kita tak mau benda wangi, macam kita ni tak mau syurga. Itu contoh bandingan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, ketahui melainkan daripada ini wajah. Wallahu'ala. Lepas ini insyaAllah kita masuk fi karahiyati mubasharatir rijal ar-rijal wal mar'ah al-mar'ah. Cerita dia apa? Laki-laki perempuan ni sama ada laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, apatah lagi laki-laki dengan perempuan, saja-saja pidu raba ni jangan raba. Saya kata jangan, kalau raba itu lain, raba jangan. Saya kata laki-laki dengan laki-laki pun dia tak boleh, apatah lagi laki-laki dengan perempuan. Mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya dia akan cerita itu ni kes. Kes tidur satu selimut. Laki-laki tidur satu selimut dengan laki-laki. Satu macamnya koboi dulu orang ni. Dalam ni tak ada apa. Lepas tu tidur tu lepas duduk hilang kulit badan masing-masing. Geli nak baca tadi ni. Tak lalu pun. Patut baca ke tak patut baca dia pun kita tengok bulan depan. InsyaAllah dia baca. Geli nak baca apa? Tak tahu kan jenis kaki macam gini. Jangan tentang kabut ni kabut. Baru ni dah baca lah di masjid apa nama pembatang buluh, baca surah Al-Hijr, tafsir surah Al-Hijr. Dia main cerita kaum Nabi Lut, cerita kaum Nabi Lut, dan kita elaborate cerita kaum Nabi Lut ni sampai kepada cerita laut mati itu, sampai kita bawa cerita Lut ini kepada kajian daripada arkeologi semasa Warren Keller, arkeologis. Dia ni kaji batu ni, dia pergi buat kajian di laut mati. Laut mati ni apa tuan? Al-Bahrul Mayyit, laut mati, tempat kaum Nabi Lut yang duk homosek ni diterbalikkan oleh malaikat. Terus cerita detail lah macam mana malaikat ni. Ada satu riwayat kata 3 malaikat, ada satu riwayat kata 9, ada satu riwayat kata mai jumpa Nabi Ibrahim, singgah dekat Nabi Ibrahim, nak abang dekat Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, hang akan dapat anak. Ibrahim kata, aku umur habis 12 tahun, takkan aku nak dapat anak, bini aku pun dah tua. Malaikat kata, ini bukan cerita lawak-lawak, kami bawa mai berita daripada Allah, kabar baik kepada engkau, engkau akan dapat anak laki-laki dan anak ni akan menjadi seorang yang alim. Betul, Nabi Ibrahim dapat anak, nama dia Nabi Ishak. Nabi Ishak dulu. Nabi Ibrahim tanya malaikat ni, betul-betul ni hampa ni, siapa dia, nak pergi ke mana? Dia kata, kami ni malaikat putusan Allah, Jibril dan juga pengiring dia. Kami sebenarnya bukan di sini, kami nak pergi ke negeri sebelah, kerana di sana ada kaumun mujrimun, ada kaum yang berdosa, kami nak pergi buat operasi di sana. On the way, singgah abang dekat hang, berita baik, Tuhan suruh. Sambung ayat tu dalam surah Al-Hijr, lepas sampai di tempat Nabi Lut. Bila dia sampai di tempat Nabi Lut, masuk aja dalam rumah Nabi Lut, Nabi Lut tengok stranger, dia tak kenal. Muka ni bukan muka orang kampung dia. Segak-segak, dia pun merupa, ada rupa laki-laki yang segak. Bila turun dia rupa macam tu, bini Nabi Lut ni lari keluar pergi beritahu dekat orang kampung. Beritahu kata, ampa kalau nak tengok, laki-laki yang betul maco ni duduk dalam rumah pula ni, bini Nabi Lut. Maka dia antara orang yang diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dia belot dengan Nabi Allah Lut alaihi salam. Main bakal kubur di rumah Nabi Lut. Nabi Lut sampai kata dekat mereka ni, Nabi Lut kata, jangan malukan aku, ini tahu, jangan hampa buat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah aku. Jadi tahu, kaum dia ni semua kaki liwat, tak boleh tengok jantan, tak boleh tengok jantan yang ni, masalah. Dan mereka ni mengalami masalah mental disorder, otak kacau. Allah jadikan laki-laki pasangan dia perempuan, mereka luar tabi'i, mereka minat laki-laki dengan laki-laki. Nabi Lut keluar lepas rumah, kata ni dah main makin ramai dah dikelilingi rumah dia. Nabi Lut kata, jangan buat benda ni. No, orang perempuan tu ada ramai dalam masyarakat kita. Kalau hampa mau, pergi menikah dengan perempuan ni. Dia patut warning Nabi Lut, bukankah kami dah kata sebelum ni, apa kami nak buat, janganlah. Malaikat beritahu dekat Nabi Lut, cukup Lut, kami sebenarnya utusan Allah. Dia paling punya hal biar pergi. Kami akan kaitkan mereka. Menjelang subuh pagi itu, sepertiga akhir daripada malam, keluar bawa orang-orang yang beriman bersama dengan kau pulang. Dan jangan beralih ke belakang. Keluar Nabi Lut dengan orang yang beriman dengan dia, sebelum subuh, bunyi satu dentuman yang kuat. Mula-mula kena jangkah dengan Jibril dulu, satu azab. Lepas itu diikuti dengan terbalik bumi. Arkeologi Jerman dibuat kajian laut mati ini. Itu panjang nanti kita cerita lagi kali. Dia kena fikir, kita spend macam tu kan. Aku dah daripada akan. Lepas ini kita tengok, kita tengok tajuk ini insyaAllah. Jadi kita nak baca lagi, kita tengok. Dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul am. Subhanallahumma wa bihamdihi. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر.